terbayangkan setengahnya mati kehilanganmu. Haruskah diriku ku bersujud di hadapmu? Dan bila mentari esok kan bersinar lagi, ku ingin candamu warnai hari. Yeah.